Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bab minasyirki an-nadhru li ghairillah, termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Karena nazar itu ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Nazar itu sendiri secara bahasa artinya adalah al-ijab, al-ijab atau al-ilzam, mengharuskan atau mewajibkan, mewajibkan atau mengharuskan. Adapun secara syar'i, yang dimaksud dengan nazar adalah ayyulzimal insanu nafsahu bishay'in minal ibadat lam takun laziman 'alaihi syar'an. Seseorang mewajibkan atas dirinya untuk melakukan satu ibadah yang pada dasarnya tidak wajib secara syariat. Yang pada dasarnya secara syariat tidak wajib. Saya ulangi, definisi nazar itu kata para ulama, seseorang mewajibkan atas dirinya untuk melakukan satu bentuk ibadah yang pada asalnya secara syariat tidak wajib atasnya. Baik. Kemudian ulama menjelaskan nazar itu ada dua macam. Ada dua macam. Disebut nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak itu seseorang bernazar tanpa ada satu keterkaitan, tanpa ada satu keterkaitan dengan hajatnya. Sedangkan nazar muqayyad adalah nazar karena ada satu hajat, karena ada satu hajat. Baik. Dan hukum kedua nazar ini berbeda. Hukum kedua nazar ini berbeda. Yang pertama, nazar mutlak. Ketika seseorang bernazar kepada Allah, maka ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Dan walaupun pada asalnya tidak wajib, ketika dia sudah bernazar, hukumnya menjadi wajib. Pada dasarnya tidak wajib, tapi ketika dia sudah bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Sebagaimana di hadis sebelumnya, di bab sebelumnya telah kita bahas hadis Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi binadhrik." Tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu. Jadi kalau seorang sudah terlanjur bernazar, dia harus menunaikan nazarnya. Dan nazar mutlak itu adalah ibadah secara mutlak. Iya. Adapun nazar muqayyad, nazar yang dilakukan oleh seseorang karena ada keterkaitan dengan hajatnya. ada keterkaitan dengan hajatnya. Misalkan dia bernazar dengan mengatakan, saya bernazar untuk Allah bulan depan kalau saya diterima kerja, maka saya akan bersedekah 1 juta. Jadi kalau dia diterima, dia bersedekah. Kalau tidak diterima, maka dia tidak bersedekah. Apa hukum nazar seperti ini? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat insya Allah adalah hukumnya makruh. Hukumnya adalah makruh. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nazar seperti ini, sesungguhnya tidak akan mendatangkan kebaikan. Maksudnya tidak akan merubah takdir. Tidak akan merubah takdir. Dan hanyalah nazar seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jadi dia bersedekah karena ada satu hajat yang dia inginkan Allah kabulkan. Kalau sudah kabulkan baru dia bersedekah. Ini kan bakhil namanya. Padahal yang seharusnya bersedekah dulu, kemudian setelah itu harapkan Allah memberikan pertolongan. Sebab Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka bertakwalah kepada Allah, lakukan amal-amal soleh, termasuk bersedekah. Barulah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan juga, bahkan ini bukan hanya makruh, bisa jadi haram. Kalau seandainya nazarnya itu didasarkan oleh prasangka buruk. Kalau dia enggak menjanjikan untuk Allah bersedekah, Allah enggak akan kabulkan. Itu kan prasangka buruk. Itu prasangka buruk. Iya, berprasangka buruk kepada Allah, tidak diragukan lagi, adalah haram hukumnya. Iya. Ini jemaah sekalian, 2 macam nazar. Kemudian, dengan apa nazar itu terlaksana? Para ulama menjelaskan dengan 2 hal. Yang pertama, seseorang berniat untuk nazar, karena setiap ibadah harus disertai dengan niat. Yang kedua, dengan ucapan. Yang kedua, harus dia ucapkan. Iya, harus dia ucapkan. Dan ucapan apa saja yang bermakna dia mengharuskan kepada dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Walaupun dengan bahasa kita tidak apa-apa, karena dalam syariat tidak ada ketentuan lafaz khusus dalam nazar. Sehingga kata para ulama, semua ucapan yang mengandung makna al-ilzam, seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan hal itu dan dia meniatkan nazar, maka itu bermakna nazar. Contohnya dalam bahasa kita, kita mengatakan, saya bernazar untuk Allah kalau gajian, kalau sudah gajian nanti, saya akan bersedekah 1 juta. Atau kalau sudah punya uang, saya akan bersedekah 1 juta. Maka itu sah disebut nazar. Dengan kalimat apa saja yang memiliki makna al-ilzam, seseorang mengharuskan dirinya untuk melakukan ibadah itu, maka itu termasuk kategori nazar. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan kalau dipandang dari sisi konsekuensi nazar, maka nazar itu terbagi menjadi 3. Jika dipandang dari konsekuensi nazar, maka nazar itu menjadi 3. Yang pertama, seseorang bernazar untuk melakukan amal ketaatan. seperti bersedekah atau berpuasa dan lain-lain. Maka apa konsekuensinya? Wajib dia tunaikan, walaupun sebelumnya tidak wajib. Yang wajib atasnya hanya zakat misalkan. Tapi ketika dia sudah bernazar, sedekah sunnah yang tadinya tidak wajib, maka menjadi wajib. Kalau dia tidak bisa untuk menepatinya, apa yang harus dia lakukan? Dua hal. Yang pertama, dia harus bertobat. Yang kedua, dia harus membayar kafarah, denda. Apa dendanya? Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafaratun nazar kafaratul yamin." Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Dan kafarah sumpah Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 89. Yaitu boleh kita memilih satu dari tiga hal. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang pertengahan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin ini. Atau membebaskan seorang budak. Ini kita pilih sesuai urutannya. Kalau kita tidak sanggup, maka berpuasa 3 hari lebih afdol berturut-turut. Inilah kafarah sumpah sama dengan kafarah nazar, untuk mengagungkan Allah. Karena kita sudah bersumpah atau sudah bernazar untuk Allah, tapi kita langgar atau kita enggak tepati, maka untuk mengagungkan Allah, kita bertobat kepadanya dan kita membayar kafarah. Baik, ini yang pertama, nazar untuk melakukan amal ketaatan. Yang kedua, orang yang bernazar untuk melakukan maksiat. Orang yang bernazar untuk melakukan maksiat, apa konsekuensinya? Wajib dia tinggalkan nazarnya tersebut. Artinya tidak boleh dia tepati. Sebagaimana hadis Thabit bin Ad-Dohak yang telah kita bahas sebelumnya, Nabi SAW menegaskan, la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Tidak boleh menunaikan nazar untuk bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Juga tidak boleh menunaikan nazar pada yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam, pada sesuatu yang anak Adam enggak mampu melakukan. Contohnya bagaimana jemaah sekalian? Yang anak Adam enggak boleh atau enggak mampu melakukan. Contohnya ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, dia tidak mampu secara kauni, secara sifatnya yang alami enggak sanggup dia lakukan. Contohnya dia bernazar, dia mau terbang dengan dua sayapnya. Dia lompat dari lantai dua sampai di bawah mati. Maka dia tidak boleh tunaikan. Bentuk yang kedua, tidak boleh secara syar'i. Misalkan dia bernazar untuk bersedekah, tapi dengan harta orang. Maka secara syar'i tidak boleh, karena bukan harta dia. Baik, jadi dia enggak boleh tunaikan. Ini mungkin saja terjadi. Ada orang bernazar, dia ingin mentraktir kawan-kawannya minum-minum. Padahal minum khamar. Dia enggak tahu kalau itu adalah khamar, kalau itu haram. Maka setelah dia mengetahuinya, walaupun dia sudah bernazar, tidak boleh dia tunaikan. Tetapi apakah dia harus membayar kafarah? Maka ulama beda pendapat. Pendapat yang kuat insyaallah, dia tetap wajib membayar kafarah. Tetap dia harus bayar kafarah. Kenapa? Karena dia sudah bernazar dan nazarnya sudah sah. Nazarnya sah. Iya. Maka dia tetap harus membayar kafarah sebagai pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bernazar untuk selain Allah. Apa konsekuensinya? Yang pertama, tidak boleh dia tunaikan. Yang kedua, dia harus bertobat. Karena itu syirik. Sebab nazar adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Misalkan dia bernazar untuk Syekh Fulan, untuk Wali Fulan, maka ini adalah syirik, sehingga dia tidak boleh menunaikannya dan dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, haruskah dia membayar kafarah? Jawabannya tidak harus. Kenapa? Nazarnya tidak sah. Jadi beda dengan nomor dua. Walaupun dia bernazar untuk melakukan maksiat, tapi nazarnya untuk Allah, maka dari segi sah dan tidaknya tetap sah. Walaupun dia enggak boleh menunaikan, maka dia tetap harus bayar kafarah. Sedangkan yang ketiga, nazarnya tidak sah, sehingga dia tidak harus membayar kafarah. Baik, inilah jemaah sekalian, sekilas pengantar untuk memahami permasalahan nazar ini. Sekarang kita sebutkan dalil-dalil dalam bab ini. Dalil yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Surat Al-Insan ayat ke-7. Siapa yang dimaksud mereka di sini? Al-Abrar, orang-orang baik, penghuni surga. Jadi ayat ini dalam konteks pujian. Maka ketika Allah memuji amalan mereka, menunjukkan amalan mereka itu adalah ibadah. Adapun dalil yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin, apa saja nafkah yang kamu sedekahkan, au nadhartum min nadhrin, atau nazar yang kamu nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka Allah mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 270. Jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan nazar itu adalah ibadah dari dua sisi. Sisi yang pertama disebutkan bersama dengan sedekah. Sedekah sudah jelas ibadah, maka disebutkan nazar bersama dengan sedekah, menunjukkan nazar itu juga ibadah. Kemudian sisi yang kedua, Allah mengatakan nazar apapun yang kamu lakukan, maka Allah mengetahuinya. Apa maksud Allah mengetahuinya? Allah akan memberikan balasan pahala. Allah akan memberikan balasan pahala, sehingga kita pun paham bahwa nazar itu adalah ibadah, sebab Allah menjanjikan balasan pahala. Tapi ada dalil yang kata para ulama lebih tegas lagi, namun tidak disebutkan oleh penulis, yaitu surat Al-Hajj ayat ke-29. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Ini lebih tegas lagi, karena mengandung perintah. Tidaklah Allah memerintahkan kecuali amalan yang Allah cintai. Baik, Al-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan Hafidhahullah menyebutkan dalam dua ayat ini terkandung empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, an-nadhra ibadatun, bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, sisi pendalilannya jelas bahwa nazar itu termasuk kategori ibadah. Jadi jemaah sekalian, di sini juga mengandung pelajaran bagi kita untuk mengenal amal ibadah, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali melihat kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita enggak bisa menentukan sendiri jenis amal ibadah itu. Kita enggak bisa buat-buat sendiri. Dan subhanallah, sebagaimana telah kita bahas juga di bab-bab sebelumnya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun menciptakan amal ibadah. Semua yang beliau amalkan, semua yang beliau ajarkan kepada kita, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita enggak boleh buat-buat sendiri. Kemudian tercabang juga pelajaran penting dari sini, bahayanya kalau kita tidak mengenal amal ibadah. Kalau kita tidak mengenal amal ibadah, apa bahayanya? Kita akan terjerumus di dalam kesyirikan tanpa kita sadari. Buktinya apa? Orang-orang yang pergi berdoa kepada para wali yang sudah wafat, mereka tidak menganggap itu ibadah. Mereka tidak menganggap itu adalah penyembahan kepada para wali tersebut, karena mereka tidak tahu doa itu adalah ibadah yang khusus hanya boleh diberikan untuk Allah. Begitu pula jemaah sekalian, orang-orang yang menyembelih untuk sesajen, untuk sedekah bumi, untuk sedekah laut, mereka bilang itu hanya adat. Mereka anggap itu hanya budaya, karena mereka tidak belajar tentang amal-amal ibadah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Di bab sebelumnya, atau bab sebelumnya lagi, dua bab sebelumnya telah kita pelajari, menyembelih adalah ibadah yang sangat agung. Ketika orang-orang tidak paham menyembelih itu ibadah, maka mereka mengira menyembelih untuk sesajen, untuk acara sedekah laut, sedekah bumi, cuma sekedar budaya. Padahal itu adalah peribadahan kepada selain Allah. Maka kata Syekh, fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Apabila nazar itu ibadah, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Syirik besar artinya menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan sudah batal. Batal, syahadatnya batal. Syahadatnya batal, otomatis Islamnya juga batal. Bukankah syahadat itu berarti harus menyembah hanya kepada Allah? Ketika dia menyembah kepada selain Allah, maka syahadatnya menjadi batal. Baik, pelajaran yang kedua, itsbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'in. Penetapan ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Ini dipetik dari ayat yang kedua, fa innallaha ya'lamu. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu nafkahkan atau kamu nazarkan. Maka ini menunjukkan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Tidak ada yang samar, yang kecil maupun yang besar, yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Segala sesuatunya Allah Maha mengetahuinya. Bahkan segala sesuatunya sudah Allah catat di Al-Lauhul Mahfuz. Yang tidak terjadi sekalipun, seandainya terjadi, Allah pun mengetahui bagaimana kejadiannya. Baik. Kemudian yang ketiga, itsbatul jazaa' 'alal a'mal. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, penetapan adanya pembalasan terhadap amalan-amalan. Karena Allah Maha mengetahui. Tidak ada satu amalan kita kecuali Allah Maha mengetahuinya, semuanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Agar kita lebih memperbaiki amalan kita, sebab semua amalan akan dibalas. Yang keempat, al-hassu 'alal wafa' bin nazar. Dalam dua ayat ini terkandung motivasi atau dorongan untuk menunaikan nazar, dan hukum-hukumnya telah kita sebutkan tadi. Baik, kita masuk ke dalil yang terakhir di dalam bab ini. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha, di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ayyuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah, hendaklah dia tunaikan nazarnya. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka janganlah dia menunaikan nazarnya. Inilah jemaah sekalian dalil rincian tentang nazar yang telah kita sebutkan tadi. Nazar untuk melakukan ketaatan wajib ditunaikan, dan nazar maksiat harus dibatalkan, tapi tetap mengharuskan membayar kafarah. Syekh menyebutkan dalam hadis ini terdapat tiga pelajaran. Pelajaran yang pertama, annan nadra ibadatun, bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka mempersembahkan nazar itu untuk selain Allah adalah kesyirikan. Mempersembahkan nazar itu untuk selain Allah adalah kesyirikan. Sama dengan penjelasan dalil sebelumnya. Apabila telah kita pahami bahwa nazar itu adalah ibadah, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, wujubul wafa bin nadri ta'ah. Hadis ini juga menunjukkan kewajiban menunaikan nazar untuk melakukan amal ketaatan. Jadi walaupun pada asalnya tidak wajib, jika seseorang sudah terlanjur bernazar, maka menjadi wajib untuk dia tunaikan. Inilah ketentuan di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Iya. Tetapi haruslah amalan yang dia nazarkan itu berdasarkan syariat. Berdasarkan syariat. Bukan bernazar untuk melakukan amalan yang mengada-ada di dalam agama. Yang berdasarkan syariat, contohnya puasa atau bersedekah atau sholat. Iya. Adapun kalau dia bernazar untuk melakukan amalan yang tidak berdasarkan syariat atau jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka dia masuk di poin yang ketiga. Syekh mengatakan tahrimul wafa binadril ma'siyati. Dalam hadis ini terkandung pengharaman menunaikan nazar untuk melakukan kemaksiatan. Semua nazar yang di situ mengandung dosa tidak boleh dia tunaikan, walaupun dia sudah terlanjur untuk bernazar. Walaupun dia sudah terlanjur untuk bernazar, dia tidak boleh menunaikan nazar tersebut. Namun karena kita harus mengagungkan Allah, tetap kita harus membayar kafarah. Iya. Contohnya jemaah sekalian, seseorang bernazar untuk melakukan amalan yang mengada-ada dalam agama. Yang mengada-ada di dalam agama. Misalkan dia bernazar untuk melakukan sholat di satu masjid. Melakukan sholat di satu masjid. Tetapi untuk sholat di sana, dia harus menempuh jarak safar. Dia harus menempuh jarak safar. Maka haruskah dia menunaikan nazarnya? Kita lihat dulu masjid mana. Kalau dia bernazar untuk sholat di salah satu dari tiga masjid, wajib. Sebab Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah seseorang melakukan perjalanan jauh secara khusus untuk ibadah di tempat itu, karena kemuliaan tempat itu, kecuali ke tiga masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tetapi kalau dia bernazar untuk sholat di masjid selain tiga masjid ini, ketika dia ingin menunaikannya, dia bertentangan dengan hadis ini. Hadis tidak boleh melakukan safar kecuali ketiga masjid. Maka bertentangan dengan hadis ini, sehingga tidak boleh dia tunaikan. Itu bukan hanya mengada-ada, tapi juga bertentangan dengan hadis yang jelas. Apalagi kalau ternyata dia ingin sholat di masjid tersebut karena di situ ada kuburannya seorang wali, maka pelanggarannya bertambah. Pelanggarannya bertambah. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali, insyaAllah ta'ala suatu hari kita akan masuk pada babnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dalam riwayat yang lain, kuburan orang-orang soleh mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhidunal qubura masajida." Sesungguhnya di antara sejelek-jeleknya manusia adalah dua golongan. Golongan yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Dan golongan yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi walaupun dia sudah terlanjur bernazar, dia tidak boleh menunaikannya. Inilah jemaah sekalian, pembahasan singkat tentang nazar, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama, gimana menurut pendapat Ustaz pelaku pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, apakah keluar dari agama Islam? Ini pertanyaan betul-betul niat. Ini di print ini, ya. Bukan ditulis tangan, di print. Ya, masya Allah. Baik, jemaah sekalian, ada beberapa permasalahan yang terkait dengan peristiwa ini. Dan dua-duanya, jadi ada dua golongan, dua-duanya HTI. Yang pertama Hizbu Tahlilan, yang kedua Hizbu Tahrir. Yang pertama tentang saudara-saudara kita yang suka mengadakan tahlilan. Sengaja kita sebutkan tahlilan ini. Kenapa? Tahlilan itu berasal dari kata tahlil, yang artinya ucapan la ilaha illallah. Itu arti tahlil. Adapun tahlilan, acara zikir tahlil. Yang jadi masalahnya, mereka menentukan waktu sendiri, menentukan jumlah sendiri, dan cara tersendiri. Ucapan tahlilnya benar, itu zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Tapi mereka sudah tambah-tambahin penentuan waktu. Contohnya penentuan waktu 3 hari setelah kematian, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Penentuan jumlah dan cara dengan berjemaah dan lain-lain. Ini semuanya mengada-ada di dalam agama. Namun yang kita sayangkan, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi sebagian mereka tidak memiliki pengagungan terhadap kalimat ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Dzikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baiknya zikir yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan zikir inilah seseorang sah Islamnya. Tadinya dia kafir, mau masuk Islam, mau jadi orang beriman, mau masuk surga, dia harus ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dengan zikir inilah kita harus hidup, karena kita hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itulah yang terkandung dalam kalimat ini, la ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dengan zikir inilah kita harus mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ini luar biasa. Kalimat yang sangat berat timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang agung. Karena di dalamnya terkandung kewajiban hamba yang terbesar, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Tetapi jemaah sekalian, ada orang-orang yang sering mengucapkan ini namun kurang pengagungan terhadap kalimat ini, kurang pengagungan kepada Allah. Sebaliknya, yang tidak disyariatkan itu yang mereka agungkan. Buktinya apa? Kalau ada orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah, mereka marah setengah mati. Iya kan? Kalau mengatakan bid'ah itu sesat, padahal Nabi SAW yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dalam banyak hadis Nabi SAW yang menegaskan. Tapi mereka alergi, marah sebagian, ya enggak semuanya, mendengarkan semua bid'ah itu sesat. Jadi yang bukan syariat Allah mereka agungkan. Tapi yang sudah jelas-jelas syiar-syiar Allah, syariat Allah, zikir kepada Allah yang paling agung, tidak mereka agungkan. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi orang yang tidak ada ketakwaan hati atau kurang ketakwaan hatinya, maka seperti itulah bentuknya, seperti itulah modelnya. Dia tidak mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu jemaah sekalian, kalau seseorang beramal menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah akibatnya. Hilang dalam dirinya pengagungan terhadap syiar Allah Azza wa Jalla. Justru yang dia agungkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah ini adalah kekafiran? Sekarang kita harus bedakan terlebih dahulu antara perbuatan dan pelaku. Pertama, perbuatannya. Maka tidak diragukan lagi ini termasuk kekafiran. Karena di situ terkandung pelecehan. Makanya para ulama mengatakan tentang salah satu bentuk kekafiran adalah al-istihza bi syai'in fihi dzikrullah. Melecehkan sesuatu yang terdapat padanya penyebutan nama Allah. Kalau kita hinakan, kalau kita lecehkan sesuatu yang padanya terdapat penyebutan nama Allah, itu termasuk kekafiran. Sebab jemaah sekalian, iman itu adalah pengagungan dan ketundukan kepada Allah. Itu hakikat iman. Hakikat iman adalah pengagungan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau seseorang melakukan satu bentuk pelecehan terhadap Allah itu sendiri, atau namanya, atau rasulnya, atau ayat-ayatnya, atau syariatnya, maka itu termasuk kategori kekafiran. Sebagaimana juga Allah tegaskan di surat At-Taubah ayat ke-65-66, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan nama-namanya, ayat-ayatnya atau syariatnya, atau rasulnya, kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian jadikan bahan candaan, semua dalam bentuk penghinaan. Maka Allah menegaskan, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Apa maksudnya tidak usah cari alasan di sini? Maksudnya walaupun main-main, enggak serius, tetap kafir. Tetap kafir. Ini maknanya. Enggak usah cari uzur. tidak ada uzur bagi kalian, yaitu bagi orang yang menghinakan syariat Allah atau melecehkannya dengan alasan main-main saja, enggak serius. Ya. Makanya jemaah sekalian, di antara alasan yang terkuat sebagaimana sudah pernah kita jelaskan tentang pemakaian jimat dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka di antara alasan terkuatnya kenapa para ulama melarang, karena itu berpotensi melecehkan atau menghinakan atau merendahkan ayat-ayat Allah atau nama Allah yang tertulis padanya. Kenapa? Karena ketika orang itu bawa jimat itu, mungkin dia masuk ke dalam WC. Iya kan? Dia masuk ke dalam WC, tempat kotor. Atau terkena kotoran. Termasuk dia bawa sambil dia bermaksiat kepada Allah. Di samping itu juga tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi agama ini dibangun di atas dasar pengagungan dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang melecehkan bagian dari agama ini, itu adalah kekafiran. Nah sekarang tentang hukum orangnya, karena tidak otomatis orang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa divonis kafir. Maka sebagaimana juga pernah kita jelaskan, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus terangkat sehingga kita tidak otomatis mengatakan pelakunya sudah kafir, tidak. Simpelnya adalah dikembalikan kepada pengadilan syariat. Karena dia harus diadili dulu, dipelajari kasusnya, apa yang melatar belakangi dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Apa yang melatar belakangi dia melakukan perbuatan tersebut. Karena ada udur-udur seperti salah takwil atau kebodohan, ketidaktahuan dan lain-lain. Atau mungkin lagi mabuk kali. Ya. Minum khamar. Ya, itu dosa betul, tapi enggak bisa kita katakan dia kafir karena itu. Jadi untuk memutuskan pelakunya kafir atau tidak, maka itu ada ketentuan-ketentuan lain. Enggak sembarangan kita mengatakan dia kafir. Namun perbuatannya sudah jelas termasuk kategori kekafiran, wallahu alam. Kemudian satu lagi yang perlu kita berikan kritikan atau nasihat, ya, HT yang kedua, Hizbut Tahrir. Sebenarnya yang mereka lakukan juga pelecehan. Yang mereka lakukan juga pelecehan terhadap bendera yang di situ tertulis padanya la ilaha illallah. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan sambil bermaksiat. Contohnya apa? Sambil main musik. Mungkin antum pernah lihat. Ya, ada alat band lengkap di depannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ulama empat mazhab sepakat haramnya alat-alat musik. Dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki dan khamar serta alat-alat musik. Itu juga pelecehan. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dipasang dengan alat band lengkap, kemudian mereka bernyanyi. Bernyanyi yang mereka anggap sebagai lagu-lagu Islami. Itu sebenarnya pelecehan. Kalau mereka paham. Kemudian mereka bawa bendera itu dalam satu kegiatan yang bertentangan dengan syariat. Apa itu? Demonstrasi bertentangan dengan syariat. Membawa bendera itu. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa benderanya dalam jihad. Bukan dalam sebuah pelanggaran terhadap syariat. Mereka lakukan demonstrasi. Apa pelanggaran syariat demonstrasi? Sangat banyak. Yang pertama itu tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Makanya di negara-negara demokrasi demonstrasi itu dilindungi undang-undang. Apakah kalau dilindungi undang-undang jadi halal? Tetap haram. Itu tasyabbuh kepada mereka. Yang kedua, menasihati pemerintah secara terang-terangan, jelas, menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultan falyubdihi alaniyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Yang ketiga, mereka campur baur laki-laki dan perempuan di jalan. Yang keempat, bikin macet jalan. Mengganggu pengguna jalan yang lain. Atau menyempitkan kompleks pasar, perkantoran. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihada lahu." Barang siapa menyempitkan perumahan atau memutus jalan, membuat orang sulit lewat, tidak ada jihad baginya. Maksudnya pahala jihadnya hilang. Itu kalau dia benar-benar berjihad, pahala jihadnya hilang. Apalagi dia sedang melakukan pelanggaran terhadap syariat. Ya. Maka tidak salah kalau pemerintah kemudian melarang ormas ini. Memang bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi ini juga perlu diperingatkan. Itu juga pelecehan yang mereka lakukan. Walaupun yang dilakukan oleh ormas sebelumnya itu lebih jelas. Iya. Kemudian jemaah sekalian, terakhir terkait dengan ini, ada sebagian kelompok juga yang memancing di air keruh, merasa yang paling terdepan membela syariat, merasa yang paling terdepan membela la ilaha illallah, hanya dengan mencaci maki, mencela para pelakunya. Lalu yang jadi masalah, mereka kemudian mengatakan, "Wah, kalian kerjanya cuman mengkritik sesama kelompok Islam saja." Tuh kritik yang sudah menghinakan la ilaha illallah. Jadi seakan-akan mereka saja yang berjuang. Ini kita khawatirkan terkena penyakit ujub. Penyakit ujub. Iya. Dan jemaah sekalian, perjuangan yang hakiki untuk menegakkan la ilaha illallah adalah dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan. Justru itu perjuangan yang paling hakiki. Apalah gunanya mereka berkuar-kuar marah terhadap orang yang melecehkan la ilaha illallah, melecehkan benderanya, tapi setiap hari dia melihat orang menyembah kepada selain Allah, dia biasa-biasa saja. Dia enggak menegur, bahkan dia enggak mau menegur. Alasannya apa? Menjaga ukhuwah. Ukhuwah dia lebih pentingkan daripada menunaikan hak Allah. Ada juga yang enggak mau menegur, kenapa? Menjaga pemilih mereka, suara mereka. Kalau ditegur syiriknya, enggak ada yang milih partai mereka. Enggak ada yang ikut golongan mereka. Takut mereka berpecah ketika hak Allah ditegakkan. Orang yang menyembah kepada selain Allah dan mengaku muslim, itu juga pelecehan kepada la ilaha illallah. Tidak memuliakan la ilaha illallah ketika dia melanggar hak-hak la ilaha illallah, yaitu mereka menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bertawakal, bergantung hati kepada selain Allah, dan seterusnya. Perjuangan yang hakiki terhadap la ilaha illallah adalah mempelajarinya dengan baik, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Tapi tentunya kita di satu sisi juga patut bersyukur. Umumnya mayoritas kaum muslimin marah ketika tulisan terkandung padanya nama Allah atau zikir kepada Allah itu dilecehkan. Emang sepatutnya itu sikap seorang muslim, harus marah. Ya. Yang jadi masalah, merasa dia yang paling terdepan dan menganggap orang lain tidak ikut berjuang. Maka kita katakan jemaah sekalian, perjuangan yang hakiki adalah mendakwakan tauhid. Mendakwakan tauhid. Dan munculnya orang-orang yang melecehkan kalimat tauhid karena mereka tidak paham tauhid. Kenapa mereka tidak paham tauhid? Ini sebagai koreksi juga bagi kita semuanya. Kita kurang mendakwahkan tauhid. Kita kurang memberantas kesyirikan. Sehingga banyak orang yang mengaku muslim belum memahami hakikat tauhid, hakikat kalimat La ilaha illallah. Iya. Semoga ini menjadi pelajaran. Wallahu alam. Apakah Allah memiliki mata? Sebagaimana dalam hadis akhir zaman yang menceritakan tentang fisik dan ciri-ciri Dajjal. Bahkan dalam Al-Quran, kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina, kepada Nabi Nuh alaihissalam, Allah mengatakan, buatlah perahu dengan pengawasan dan penglihatan mata kami. Iya. Jadi penetapan Allah memiliki mata terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana metode Ahlu Sunnah dalam mengimani sifat Allah seperti mata? Wajib mengimaninya seperti yang Allah katakan, akan tetapi tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Allah katakan dia memiliki mata, kita jangan lancang menolak. Dan kita jangan lancang menafsirkannya tanpa dalil. Gak boleh kita tafsirkan, oh itu bukan mata. Dari mana kita tafsirkan seperti itu? Apakah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Atau kita buat-buat sendiri? Kita gak boleh menafsirkan kecuali ada dalilnya, ada petunjuknya dari Nabi SAW dan para sahabat. Tetapi yang kedua, kita juga tidak boleh menyamakan mata Allah dengan mata makhluk. Mata Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama sedikit pun dengan mata makhluk. Bagaimana sikap para salafus saleh mengenai surat At-Taubah ayat 67? Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Jadi pertanyaannya di sini tentang sifat lupa. Karena disebutkan di situ Allah melupakan mereka. Apakah Allah itu lupa? Jawabannya jemaah sekalian, sesuai yang Allah katakan. Tapi dalam bahasa Arab, lupa itu juga bermakna at-tarku, meninggalkan. Jadi ini enggak melenceng. Ulama menafsirkan lupa itu maksudnya bukan Allah enggak ingat. Allah Maha mengetahui, enggak mungkin Allah lupa dalam artian enggak ingat. Tapi lupa di situ maknanya adalah at-tarku, meninggalkan. Sebab dalam bahasa Arab disebut an-nisyan, nasiyahum. Allah melupakan mereka. Dalam bahasa Arab itu bisa bermakna Allah meninggalkan mereka. Makanya kata para ulama, makna ayat tersebut tarakahum finnar, Allah meninggalkan mereka di neraka. Iya. Bukan lupa artinya tidak ingat, bukan. Kalau kita katakan Allah lupa tidak ingat, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Bukankah Allah telah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir? Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bolehkah bernazar seperti misalnya 100 juta atau 10 juta pertama pendapatan saya selama bekerja akan saya berikan kepada orang tua? Dan apakah ini termasuk nazar ibadah? Iya, boleh. Tidak masalah. Kalau kita niatkan nazar karena Allah dan kalimatnya mengandung kita mewajibkan atas diri kita, maka itu termasuk nazar dan itu boleh, tidak masalah. Dan itu nazar yang baik. Nazar untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Iya. Saya ingin bertanya tentang Ma'had Imam Syafi'i. Kapan pendaftaran? InsyaAllah 2 atau 3 bulan lagi. Nanti antum lihat di medsos kita insyaAllah. Ada pengumumannya nanti. Bagaimana seandainya ada seseorang yang sudah melakukan ritual kesyirikan, kemudian terjadi bencana alam dengan tiba-tiba, seketika itu juga orang tersebut bertakbir Allahu Akbar, takut kepada Allah. Pertanyaannya, apakah orang ini mati dalam kesyirikan atau mendapat ampunan? Jawabannya tergantung. Dia bertobat tidak? Dia bertobat atau tidak? Karena belum tentu dia ucapkan Allahu Akbar, lalu dia bertobat. Nah, bertobat itu adalah dia menyesali dosanya, tidak lagi melakukannya, dan bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Ya. Kemudian kalau dia bertobat, ketika kematian sudah di depan dia, malaikat maut sudah di depan dia, maka sudah gak ada kesempatan lagi. Sama dengan Fir'aun kan? Fir'aun sudah tenggelam di laut, baru dia mengatakan, saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Maka tidak diterima tobatnya. Ya. Kalau dia masih sempat selamat, kemudian dia bertobat, maka insya Allah tobatnya diterima. Sebentar lagi saya akan nikah, tapi pihak keluarga Ana ingin mengadakan syukuran, sedangkan di lingkungan rumah Ana syukuran sendiri dikhususkan dengan membaca Yasin dan tahlil. Bagaimana syarat Islam yang betul ya Ustaz mengenai syukuran? Syukuran itu terlaksana dengan tiga hal. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui segala nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Alhamdulillah, nikmat ini dari Allah. Jangan kita katakan ini karena memang saya rajin bekerja misalkan. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting, bersyukur itu adalah dengan anggota tubuh kita, yaitu kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Jadi bukan mengadakan acara syukuran, tapi dengan tiga hal ini. Kalau mereka memaksa, maka dosa-dosa mereka. Yang penting kita nasihati saja, ya. Jangan sampai gara-gara enggak jadi bikin acara itu, lalu walimahnya batal, ya. Kita nasihati saja semampu kita. Kalau mereka memaksa, maka dosa-dosa mereka. Yang penting kita berusaha menasihati, itu saja. Apakah termasuk potensi kesyirikan apabila kita mengikuti adat di mana kita memasak ayam satu ekor, contoh ayam kampung, tidak melakukan penyembelihan langsung, dan apa ini, ayam ini dibawa ke makam nenek moyang sebagai jalan untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat, itu termasuk syirik, ya. Kemudian ayam ini disantap, ya, termasuk syirik. Syirik dalam sebab pertama, syirik dalam sebab sebagaimana telah kita bahas, yang berhak, yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab kemanfaatan atau kemudaratan hanya Allah. Kalau kita menentukan sendiri, maka berarti kita telah mensejajarkan diri kita dengan Allah. Maka itu syirik. Yang kedua, ada bentuk pendekatan diri dan pengagungan kepada nenek moyang tersebut. Iya. Jadi itu termasuk syirik. Walaupun dia motongnya di rumah juga, dan ini yang ketiga, walaupun dia motong di rumah, tapi dia niatkan untuk pengagungan kepada penghuni kubur, sama saja, gak ada bedanya. Jadi, dimanapun dia menyembeli, tapi niatnya untuk pengagungan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Dan tidak boleh disantap kalau itu dipersembahkan untuk selain Allah. Karena Allah mengatakan, wa ma uhilla li ghairillahi bih, diharamkan atas kalian memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Jadi itu bukan berpotensi syirik lagi, itu sudah syirik. Apakah termasuk sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan apabila kita merutinkan berziarah ke makam orang tua kita dengan keyakinan ini akan menyenangkan mereka sehingga dapat memberi manfaat kepada kita maupun menolak keburukan? Sama jawabannya, ini termasuk menentukan sebab sendiri yang Allah tidak tentukan bahwa itu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Iya. Jadi dia mirip dengan keyakinan terhadap jimat-jimat atau hari baik, hari buruk. Itu kan semuanya sebab-sebab yang tidak Allah tentukan sebagai sebab. Iya. Saya punya tetangga rahimahullah punya utang kepada saya. Ketika mendengar kabar beliau menjadi korban gempa dan tsunami di Palu, saya langsung menganggap hutangnya lunas untuk membebaskannya dari hutang. Apakah dengan itu sudah cukup membebaskannya dari hutang? Kalau tidak, apa yang harus saya lakukan? Keluarganya tidak mengetahui perihal hutang ini. Sudah cukup insyaallah. Kalau kita sudah anggap dia lunas, bebas, maka sudah cukup bagi dia, insyaallah dia terbebas dari hutang. Apa hukumnya bekerja di LPS atau BI dan regulator lain yang menyangkut bisnis perbankan? Saya tidak tahu persis apa yang dikerjakan di sini, tapi secara umum semua yang membantu melancarkan transaksi riba, semua kena dosa. Semua kena dosa. Bukankah Nabi SAW telah menegaskan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang menulis transaksinya, yang menjadi saksinya. Kata Nabi SAW, semuanya sama. Kenapa jemaah sekalian? Semuanya sama. Karena semuanya turut membantu. Semuanya turut membantu. Jadi ini enggak khusus empat orang ini, tapi semuanya yang ikut membantu. Dan juga kata Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini secara umum. Saya punya teman yang bekerja memasak di tempat orang kafir, dan setiap orang kafir tersebut merayakan hari raya mereka. Teman saya selalu memasakkan makanan yang nantinya akan digunakan untuk sembahyang mereka. Apakah teman saya termasuk dalam tolong-menolong dalam kesyirikan? Iya, termasuk. Dia termasuk tolong-menolong di dalam kesyirikan. Tidak boleh dia bekerja di situ. Saat ada yang berkata, dengan barokah Habib Fulan, saya memohon ampun kepadamu ya Allah. Apakah ucapan ini mengandung kesyirikan atau bid'ah atau pengkultusan berlebihan? Itu tidak syirik, tapi termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Karena cara berdoa seperti itu tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Kenapa tidak syirik? Karena dia masih berdoa kepada Allah. Karena dia masih berdoa kepada Allah. Iya. Namun dia bertawassul dengan tawassul yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berdoa kepada selain Allah walaupun dengan dalil tawassul, maka itu adalah syirik. Dan itu juga termasuk pengkultusan atau penghormatan yang melampaui batas. Memuliakan seorang wali atau seorang soleh atau keturunan Nabi SAW, tapi dengan cara melampaui batas. Iya. Apa hukumnya sholat di masjid yang bersampingan dengan tempat kesyirikan seperti penyembahan kepada kuburan? Kalau hanya sekedar kebetulan dekat bersampingan tapi terpisah, dia bukan di areal masjid, maka kalau kita bicara sah atau boleh, maka tidak apa-apa. Kalau kebetulan saja berdampingan. Ya. Tapi masalahnya kalau masjid itu dibangun justru untuk mengagungkan tempat itu. Masjid itu dibangun untuk mengagungkan misalkan seorang yang dikubur di situ, yang manusia mempersekutukannya dengan Allah. Maka tentu ini tidak boleh secara mutlak. Tapi kalau kenyataannya hanya kebetulan dan tempatnya beda, itu bukan tanah masjid, kebetulan saja tempatnya terpisah, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Namun kalau ada kenyataan kita sholat di situ, dan orang-orang yang mengagungkan kuburan itu juga datang di masjid itu, dari situ mereka mengagungkan kuburan itu, maka sepatutnya kita hindari tempat tersebut. Iya. Bagaimana jika merayakan hari pernikahan dengan berdua istri dengan makan malam berdua? Oh, saya kira jadi bertiga karena berdua istri, hanya berdua saja ya. Intinya kalau dia niat merayakan, ya masuk dalam kategori Id, masuk dalam kategori Id. Iya, kita sudah jelaskan Id itu dari kata ada ya'udu, idan, artinya sesuatu yang selalu kembali. Sesuatu yang kita rayakan berulang-ulang selalu kembali, maka itu masuk dalam kategori Id. Id dalam syariat telah ditentukan, tidak boleh kita tambah-tambahkan dengan Id apapun, dengan hari apapun, tidak boleh. Saya diminta untuk menikah ulang oleh mertua saya karena saat kami ijab sudah melewati waktu yang sudah ditentukan oleh hasil perhitungan, oleh hasil perhitungan keluarga istri. Tapi saya tolak dengan alasan itu syirik. Tapi saya juga takut menjadi durhaka. Apa yang saya lakukan sudah tepat. Sudah tepat, harus ditolak. Dan itu bukan durhaka. Justru mereka yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, kita jangan ikut durhaka bersama mereka. Iya, itu sudah tepat. Yang penting cara menolaknya tentu dengan cara yang baik. Alasan mertua lainnya adalah salah waktu itu mengakibatkan saya dan istri belum dikasih keturunan, dan katanya rezeki jadi sulit. Alhamdulillah saya sudah punya rumah dan punya kendaraan tanpa riba. Ya. Masya Allah. Ini termasuk syirik, termasuk kesyirikan. Insya Allah kita bahas lebih detail tentang takut sial di bab yang ke-28. Nabi SAW telah menegaskan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Tapi jemaah sekalian, memang hati kita seringkali lemah sehingga muncul rasa takut. Itu pun dikatakan sahabat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa ma minna illa annallaha yudhhibuhu bitawakkul." Tidaklah kami kecuali sering dihantui takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Ya, nasihati orang tua, itu semuanya dihilangkan dengan tawakal, dan itu syirik. Bukankah Allah sudah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh? Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Saya ingin membeli motor bekas di sebuah jasa lelang dengan pembayaran secara cash atau lunas. Akan tetapi motor yang didapat oleh lembaga lelang berasal dari perorangan atau leasing atau pegadaian atau bank atau asuransi. Jika saya membeli motor tersebut secara lunas atau cash, apakah saya masih termasuk pelaku riba? Jadi maksudnya lelang itu sudah memiliki barang itu, tapi mungkin dia mendapatkan barang itu dengan cara pembelian yang mengandung riba. Tapi barang itu sudah dia miliki, maka apa namanya, transaksi kita dengan mereka sah, dosa-dosa mereka. Kecuali kalau barang curian milik orang, dia mau jual ke kita, itu bukan milik dia. Masalahnya barang sudah milik dia, walaupun dia mendapatkannya dengan cara yang mengandung dosa, tapi barang sudah milik dia, maka boleh kita jual beli dengannya. Kemudian masalah yang kedua, kalau faktanya barang belum milik dia, maka dia gak boleh menjual kepada kita. Dia gak boleh menjual kepada kita kalau belum milik dia. Karena Nabi SAW mengatakan, La tabi ma laisa indak, jangan kamu jual sesuatu yang belum kamu miliki. Jadi bagaimana caranya dia dapatkan harta itu, motor itu dosa-dosa dia. Ya. Dulu orang-orang Yahudi juga bertransaksi sesama mereka dengan riba. Tapi Nabi SAW dan para sahabat melakukan jual beli dengan mereka dengan cara sesuai syariat. Nabi enggak bertanya, ini harta dari hasil riba? Tidak. Tidak. Nabi enggak bertanya begitu. Bolehkah perempuan yang sedang haid menghadiri kajian di masjid, terutama apabila dia bisa memastikan tidak mengotori masjid? Boleh insyaallah. Menurut pendapat yang paling kuat, kalau ada hajat, wanita haid hadir di masjid dengan syarat tentunya menjaga kebersihan masjid, karena tidak ada dalil yang sahih lagi sharih yang sahih dan tegas melarang wanita haid hadir di masjid. Iya, bahkan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kalau ada hajat boleh. Seperti Nabi SAW pernah memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil tikar yang ada di masjid. Maka ini menunjukkan boleh wanita haid masuk masjid, karena ketika itu Aisyah sedang haid. Kalau ada hajat, kalau tidak ada hajat, maka sepatutnya tidak masuk ke masjid untuk menjaga kemuliaan masjid. Jika ada acara pernikahan, pengantinnya beda desa dan melewati jembatan, lalu ada adat atau orang-orang yang mempercayai harus membuang ayam di jembatan tersebut. Ya. Apakah itu termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Syirik besar kalau mereka meyakini perbuatan mereka itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang menetapkan atau menakdirkan. Dan syirik kecil jika mereka menganggap itu hanya sebab. Dia masuk dalam kategori syirik dalam sebab. Subhanallah. Kemarin sudah saya ingatkan kaidah sebab penting sekali, masuk di dalam banyak bab. Antum cari rekamannya dan dengarkan kembali, ini penting. Iya. Kalau kita kuasai kaidah ini, gampang kita menghukumi. Itu maksudnya, menguasai kaidah supaya kasus-kasus sebanyak apapun kita hukumi dengan kaidah tersebut. Iya. Jadi itu termasuk syirik dan juga zolim sama ayam. Iya. Zolim. Subhanallah. Bukankah ada hadis yang sering kita dengarkan, seorang wanita masuk neraka karena mengurung seekor kucing? Tidak dia kasih makan, tidak dia biarkan cari makan sendiri. Dia enggak menyiksa, hanya mengurung saja. Apalagi ini jelas-jelas menyiksa. Kecuali ayam tahu berenang ya. Ya. Ini jelas-jelas menyiksa. Dan itu juga pemborosan harta serta kebodohan. Iya. Dan begitulah orang berbuat syirik, hilang akal sehatnya. Insyaallah akan datang bab-bab tentang metode Al-Qur'an dalam berdakwah kepada orang-orang musyrik, yaitu mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat. Iya. Ana pernah datang ke orang pintar untuk menanyakan Ibu Arna. Ibu Ana, karena orang bilang Ibu Ana sakit tidak wajar. Dulu Ana belum mengerti kalau ini dosa besar, bahkan dosa syirik. Ana sudah sadar dan tahu. Ana sudah sering berulang syahadat lagi dan ana terus mempelajari ilmu tauhid. Kira-kira apa masih ada yang perlu ana lakukan agar terlepas dari dosa itu? Sudah cukup dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup dengan bertobat. Dan tidak ada jalan lain memang kecuali tobat. Dosa syirik, dosa kekafiran, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ampunan Allah kecuali tobat. Beda dengan dosa-dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Mungkin diampuni karena kita ditimpa musibah. Ya, sampai-sampai kata Nabi SAW, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Tidak henti-hentinya musibah menimpa seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, anaknya, atau hartanya, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Jadi musibah yang menimpa kita jemaah sekalian, sebenarnya di satu sisi kita syukuri, karena insya Allah itu penyebab dosa-dosa kita diampuni. Tetapi ini hanya berlaku untuk selain kesyirikan dan kekafiran. Kesyirikan dan kekafiran harus dengan taubat. Harus dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah hikmahnya mengapa orang mukmin pun merasakan sakaratul maut. Sakaratul maut yang dahsyat, orang mukmin pun merasakan. Di antara hikmahnya adalah di situ terkandung pengampunan dosa. Ya. Pertanyaan terakhir. Pada saat awal menikah 6 tahun lalu, saya dan suami berjanji entah bernazar atau tidak bahwa kami akan melakukan ibadah-ibadah tertentu, dan jika tidak melakukan akan bayar uang seperti sedekah dan lain-lain hampir tiap pekan. Apakah ini nazar? Dan pada kenyataannya tidak terlaksana. Bagaimana cara kami menghapusnya supaya tidak seperti berjanji? Karena tidak tahu sudah berapa banyak harus bayar. Kalau berjanjinya dengan menyebut nama Allah, maka harus membayar kafarah. Kalau berjanjinya dengan menyebut nama Allah, harus membayar kafarah. Ya. Ini di satu sisi. Berjanji dengan menyebut nama Allah, berarti namanya bersumpah. Yang kedua, kalau diniatkan bernazar, maka itu juga dianggap nazar. Soal kalimat, enggak terlalu penting. Karena dalam syariat, tidak ada kalimat khusus. Maka soal kalimatnya, pemilihan kalimatnya, itu tidak terlalu penting. Yang penting makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Kalau kita perhatikan tadi, mengharuskan. Itu inti daripada kalimat nazar. Mengharuskan untuk diri. Maka, dua kemungkinan. Ini apakah janji menyebut nama Allah atau bernazar. Sehingga harus bayar kafarah. Kafarahnya sudah kita jelaskan tadi, sama dengan kafarah janji atau sumpah dengan menyebut nama Allah, yang terdapat di surat Al-Ma'idah ayat 89. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.